Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمكم الله. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu bentuk untuk bersyukur, maka kita berusaha untuk tafaqquh, mendalami, mempelajari dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan kepada kita agar kita senantiasa bersemangat dalam hal-hal kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat kepadamu. Terlebih lagi atau sesaat lagi atau beberapa hari ke depan kita akan berjumpa atau bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang tentunya amalan-amalan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka orang-orang yang al-fuqara ataupun orang-orang al-aghnia, maka mereka terus bersemangat untuk menambah kebaikan-kebaikan mereka. Dan jangan ada satupun yang merasa bahwa sudah mencukupi kebaikan-kebaikan yang diamalkan selama ini. Kalau kita melihat kondisi para sahabat, para salaf terdahulu, mereka tidak mau kalah dengan sahabat-sahabat yang lain dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Sehingga pernah suatu ketika al-fuqara mereka mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan yang bisa diraih atau didapatkan orang-orang kaya, yang mereka tidak bisa mendapatkan sebagaimana al-aghnia. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Abi Dharrin radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahab ahlud dusur bil ujur. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa manusia dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Dhahaba ahlul dusur bil ujur. Mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dari sisi harta, mereka banyak memperoleh pahala, banyak mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ketika mereka salat, kami juga salat. Dan di saat mereka berpuasa, kami pun juga berpuasa. Namun mereka bisa bersedekah, bisa berinfak dengan kelebihan-kelebihan harta benda mereka. Ini yang mengungguli kami dibanding mereka. Mereka bisa berinfak, bisa bersedekah. Ya, sementara kami tidak memiliki harta yang kami bisa berinfak bersedekah sebagaimana mereka al-aghnia. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalaisa qad ja'allallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? Tidak mesti dengan harta benda. Inna bi kulli tasbihatin sodakoh, wa kulli takbiratin sodakoh, wa kulli tahmidatin sodakoh. Bahwa setiap tasbih itu sedekah. Ya, ucapan subhanallah. Demikian pula setiap takbir, ucapan Allahu Akbar, itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, juga itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahin an munkar sadaqah. Setiap ungkapan tahlil, ucapan la ilaha illallah, itu juga sedekah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf itu sedekah. Mencegah dari yang mungkar itu juga sedekah. Wa fi budi ahadikum sedekah, bahkan ketika mendatangi keluarganya itu pun sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun? Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menunaikan syahwatnya, maka ini bisa mendapatkan ganjaran? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin kana alaihi wizrun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah kalau kalian letakkan pada perkara yang haram, bukankah itu akan mendatangkan dosa? Fa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikianlah ketika dia meletakkan pada tempatnya yang halal, yaitu setelah adanya pernikahan yang sah, maka ketika mendatangi keluarganya, dia akan mendapatkan ajr, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat kelima Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka dari hadis ini ternyata pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Kita bisa melakukannya. Apakah kita berada di tempat-tempat kita bekerja? Ya, atau berada di lautan? Ya, sambil memancing, atau berada di sawah ladang, maka zikir-zikir tadi bisa diucapkan dan akan mendatangkan pahala. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan faedah tentang hadis ini, antum bisa melihat dalam syarah Arba'in Nawawi. Beliau mengatakan anna kulla qaulin yuqarribu ila Allah fa huwa shadaqah. Kata beliau, sesungguhnya setiap ucapan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sedekah. Katasbihi wa tahmid wa takbir wa tahlil wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar fa kulluhu shadaqah. Ya, seperti bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Demikian pula memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, maka seluruhnya ini sedekah. At-targhibu fi fil iktsar min hadzal adhkar, maka ini sebagai dorongan untuk memperbanyak zikir-zikir ini. Ya, membasahi lidah-lidah, lisan-lisan kita dengan zikir-zikir tadi, yang itu merupakan sedekah. Li'anna kulla kalimatin minhu tu'tabaru sadaqah tuqarribul mar'u ila Allah azza wa jalla. Karena setiap dari kalimat-kalimat yang kita sebutkan di atas tadi, ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ini dianggap sedekah yang bisa mendekatkan seseorang ila Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, walaupun ini ringan, ya, maka Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit nilainya. Kalau kita tahu itu suatu kebaikan, maka kita berusaha untuk melakukannya. Karena kebaikan-kebaikan tadi, ketika semakin bertambah, na'am, maka tentunya kebahagiaan bagi para pemilik-pemiliknya ketika mereka menghadap Allah Azza wa Jal. Demikian pula disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota jasmani atau anggota badan dari manusia, maka padanya ada sedekah. Kullu yaumin tatlu fihi syams ta'dilu baina snaini shadaqah. Setiap hari yang terbit padanya matahari, anda mendamaikan dua orang yang bertikai, maka itu sedekah. Wa tu'inu rajul fi dabatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'uhu 'alayha mata'ahu sedekah. Anda membantu seseorang, ya, menaikannya di atas kendaraannya. Atau mengangkatkan barang-barangnya di atasnya. Maka ini juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Demikian pula kalimat-kalimat yang baik. Ya, perhatikan ya. Ucapan-ucapan yang baik itu juga sedekah. Ya, memberikan salam, menjawab salam dan seterusnya. Wa kullu khotwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah-langkah kaki yang dia gunakan berjalan menuju sholat itu juga sedekah. Wa tumitul adha anit thoriq shadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan juga sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Naam, jadi amalan-amalan kebaikan yang bisa dilakukan seorang hamba sangatlah banyak untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk dirinya, demikian pula maslahat-maslahat bagi orang lain. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, ya, yang dia telah menyebutkan dalam Arba'in Nawawi dan mensyarahnya, menjelaskannya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. As-sulama a'da'un nas, a'da'ul insan. Bahwa as-sulama itu anggota-anggota badan manusia. Wa dzakara anha 360 adwan. Dan Nabi SAW menyebutkan ada sekitar 360 anggota-anggota badan manusia. Ala kulli adwin minha shadaqah kulla yawm. Maka setiap anggota atau bagian-bagian tubuh tadi ada sedekah setiap hari. Ya, wa kullu amalin birrin min tasbihin au tahlilin au takbirin au khotwatin yahtuha ila shalah shadaqah. Ya, setiap amalan-amalan kebaikan dari tasbih, tahlil, takbir dan langkah-langkah kaki yang dia menuju sholat itu semuanya berbuah sedekah. Beliau mengatakan, faman ada hadis sedekah fi awal yomih fakod ada zakat badanih fayahfadu bakiyatahu. Maka barang siapa yang menunaikan sedekah ini di awal harinya, maka sungguh dia telah menunaikan zakat badannya. Ya, dan menjaga yang lainnya. Masyarul ikhwah rahimakumullah, maka marilah kita berlomba-lomba. Ya, dan jangan merasa cukup dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Tidak ada ruginya ketika seorang berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan. Justru keuntungan demi keuntungan yang akan diraih. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini sebagai mukadimah kita di malam hari ini. Kemudian kita membuka pelajaran kita dari membaca kitab Ad-Da'wa Dawa, salah satu karya tulis dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kita telah menyebutkan pada pembahasan kita sebelumnya Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan innakum la ta'lamuna a'malan la ta'maluna a'malan hiya adaku fi ayunikum minasy'ar. Sesungguhnya kalian telah mengamalkan suatu amalan yang kalian anggap itu ringan, ya, seperti tipisnya rambut di mata-mata kalian dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Wa inna kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah SAW minal mubiqat. Sementara kami dahulu di zaman Nabi SAW, kami anggap itu perkara besar. Ya, itu adalah pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan, ya, ucapan Anas bin Malik ini dengan zaman kita sekarang, ya, dosa-dosa besar yang dilakukan manusia demikian banyak dilakukan. Ya, seorang anak berani sudah melawan orang tuanya. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Bahkan bisa diperkarakan oleh anaknya ketika orang tuanya melakukan sesuatu. Belum lagi perkara-perkara yang lain dari kondisi yang kita alami di zaman kita. Ya, demikian pula, ya, seorang wanita disiksa karena kucing. Ya, kucing dipenjara, dikurung sampai mati, menyebabkan dimasukkan ke dalam an-nar. Dia tidak memberi makan, juga tidak memberi minum, dan juga tidak melepaskannya agar dia bisa memakan dari serangga-serangga yang ada. Naam. Ini juga, ya, peringatan kepada kita untuk selalu berbuat baik walaupun dengan hewan. Naam. Kita melihara ayam, maka diberi makan. Memelihara burung, beri makan. Ya. Ataupun memelihara yang lain, jangan sampai disia-siakan. Naam. Kalau tidak mampu, dilepaskan. Ya, agar dia bisa mencari makan sendiri. Wa fil hilyati li Abi Nu'aim an Hudzaifah annahu qila lahu. Di dalam al-hilyah terhadap Abi Nu'aim dari Hudzaifah, bahwa dikatakan kepadanya fi yaumin wahidin tarakat banu Israil dinahum. Apakah hanya sehari Bani Israel itu meninggalkan agamanya? Qala la. Maka dia mengatakan tidak. Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuh. Akan tetapi mereka ketika diperintah dengan sesuatu, tarakuhu, mereka meninggalkannya. Ya, ketika disebut dalam surat Al-Baqarah, ketika mereka diperintah untuk menyembelih sapi, maka banyak bertanya, ya, sapi apa kira-kira yang disembelih? Naam. Ya, jadi ketika mereka diperintah dengan suatu tarakuhu, mereka meninggalkannya. Wa idza nuhu an syai'in raqabuh. Namun ketika mereka dicegah dari sesuatu, justru mereka kerjakan. Hatta in salahu min dinhim kama yansalahu ar-rajul min qamisihi. Sehingga menjadikan mereka lepas dari agamanya sebagaimana seseorang melepaskan bajunya. Naam. Ya, ini kebiasaan mereka. Mereka mengetahui tentang kebenaran yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena hasad yang ada pada diri mereka, sehingga mereka tidak mau mengakui, tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilya al-Awliya dari hadis Hudzaifah bin Yaman mauqufan alaih. Wa min huna ha huna qala ba'du salaf. Dan dari sinilah berkata sebagian salaf. Al-ma'asi baridul kufri. Perbuatan maksiat itu pos atau pengantar kekafiran. Ya, meremehkan maksiat, merendahkan maksiat. Ya, ini bisa mengantarkan kepada kekafiran. Kama anal kublata baridul jima. Sebagaimana ciuman itu pengantar untuk berhubungan. Wal ghina'a baridu zina. Dan nyanyian-nyanyian itu pengantar perbuatan zina. Wan nadhara baridu ishq. Dan nadhar, memandang, melihat, ya, wanita-wanita, ini pengantar kepada asmara atau kerinduan. Wal marada baridul maut, sementara sakit itu pengantar kematian. Nah, maka setelah kita mengetahui ini, kita berusaha untuk mencegah diri. Kalaupun terjatuh dalam perbuatan maksiat, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlarut-larut atau terus bertambah kemaksiatan itu. Ya, kita berupaya, berusaha untuk istighfar. Memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Jangan terus memperturutkan kemauan-kemauan setan dan bala tentaranya. Tapi kita lawan, berupaya, ya, untuk memperbanyak amalan-amalan soleh yang lain. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan dari berbagai macam, sehingga dengan itu kembali meningkat lagi ketaatan, naam, atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hilyah aidan an ibni abbas annahu qol ya sahib adzam la ta'man su'a akibatih. Wa lima yat ba'u adzam a'dhu min dzambi idza amiltahu. Di dalam Al-Hilya juga, ya, kitab Al-Hilya, dari Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan, wahai pelaku dosa, janganlah anda merasa aman dari dosa akibat buruknya atau akibat kejelekannya. Dari apa dosa yang diikuti yang lain itu lebih besar dari dosa yang apabila anda kerjakan. Qillatu hayaik mimman 'alal yamin wal shimal wa anta 'ala dhanbi a'dham min adh-dhanb. Sedikit rasa malumu atau tidak ada rasa malumu, ya, dari orang-orang yang ada di samping kanan, samping kiri anda di atas dosa lebih besar dari dosa itu sendiri. Wa dhahkuka wa anta la tadri ma Allahu sani'a bika adzam min adzam. Dan tertawanya anda, ya, dan anda tidak mengetahui apa yang Allah perbuat denganmu yang lebih besar dari perbuatan dosa itu sendiri. Wa farhuka bidzamb idza zafarta bi a'dham min adzamb. Dan kesenanganmu, kebahagiaanmu dengan dosa apabila engkau berhasil melakukannya jauh lebih besar daripada dosa itu sendiri. Wa hisnuka 'ala adzambi idza fataka 'adzam min adzambi. Dan kesedihanmu di saat anda luput melakukan dosa itu lebih besar dibanding itu dosa itu sendiri. Wa khawfuka min ar-rih idha harakat sitra babik wa anta 'ala dhanb. Dan rasa takutmu dari angin yang akan menyingkap tabir pintumu atau menggerakkan penutup pintumu dan anda di atas dosa. Wala tarib fuadak min nadri ila ilaik adzam min adzambi. Dan tidaklah tergoncang hatimu meskipun anda dilihat oleh Allah, yang itu lebih besar dibanding dosa itu sendiri. Waihat hal tadri ma kana dhanbun dhanbu ayyub fabtalahu Allah bil bala fi jasadihi wa dhahabi malih. Waihat kecelakaan terhadap dirimu. Ya, tidakkah engkau tahu, ya, terhadap dosa Ayub, ya, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, ya, dengan ujian yang ada pada jasmaninya dan hilangnya harta bendanya. Istaghatsu bihi miskinun ala dholimin yadru'uh anhu. Yaitu di saat orang miskin meminta tolong kepadanya, ya, atas perbuatan orang yang dolim, namun dia menolak untuk membantunya. Falam yuknih, tidak menolongnya. Walam yanhad dolim an dulmih fabatalahu Allah. Dan dia tidak mencegah, ya, orang yang berbuat dolim dari kedolimannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berhati-hati kita dari yang namanya dosa. Ya, berakibat buruk pada kehidupan seorang muslim dunia dan akhiratnya. Naam, dikeluarkan Ibnu Aim dalam Hilyah Al-Auliya dari hadis Ibnu Amir Ibnu Abbas radhuan mauqufan alaih. Qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, haddatsana ad-Walid qala sami'tu al-Auza'i yaqul sami'tu Bilal bin Sa'ad yaqul. Berkata al-Imam Ahmad, qala, dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami al-Walid, qala, dia mengatakan, sami'tu al-Auza'i, saya mendengar al-Auza'i mengatakan, saya mendengar Bilal ibn Sa'ad, dia berkata, la tandur ila sigoril khoti'ah. Ini mungkin perlu diperhatikan ini, atau ini perlu dihafal. Ya, perkataan Bilal ibn Sa'ad, jangan kalian memandang kepada kecilnya suatu kesalahan. Ah, ini kecil aja kok. Oh, ini ringan aja. Jangan. Ya, jangan memandang kepada kecilnya suatu dosa atau kesalahan. Walakin undur ila man asoita. Akan tetapi lihatlah kepada siapa Anda berbuat maksiat, berbuat pelanggaran. Allah di atas arsy-Nya melihat segenap hamba-hambanya melakukan apa saja yang mereka lakukan. Walaupun kita berada di ruang yang tertutup atau bahkan berada dalam gua yang gelap, ya, Allah Subhanahu wa taala tetap melihat hamba-hambanya apa yang mereka lakukan. Naam, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam kegelapan, ya, di dalam perut ikan, di dalam samudra, kegelapan demi kegelapan, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ya, jangan merasa aman dari balasan makrullah. Berada apalagi kalau di hutan, ya, yang sangat terang atau di dalam ruangan yang penuh dengan lampu, penuh dengan AC dan seterusnya. Asar tadi disebutkan oleh Tantikulkan Muhammad dalam Az-Zuhud nomor yang ke-2311 dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 7152 dari ucapan Bilal ibn Sa'ad rahimahullah. Waqala al-Fudail ibn Iyad, berkata al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, biqadri ma yasghuru dhanb indaka yu'azzim indallah, wa biqadri ma yu'azzim indak yasghuru indallah. ya, ukuran dosa akan menjadi besar sesuai anggapanmu, ya, tentang dosa itu. Ah, ini sekedar dosa kecil aja. Naam. Maka anggapan yang demikian akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini dosa kecil aja. Ringan saja. Ya, mengganggu tetangga umpamanya atau menyakiti yang lain, ah ini ringan saja. Naam. Menganggap ringan atau kecil dari sebuah dosa, maka ini akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula ya, kadar dosa akan mengecil ketika dia anggap sangat besar ya, dosa yang semacam ini. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, maka dalam menjalani kehidupan memang tidak ada manusia yang sempurna. Ya, terkadang seorang bisa lupa atau lalai ataupun yang lainnya, atau karena ikutan-ikutan teman dalam melakukan suatu pelanggaran. Maka kata Nabi SAW, wa khulhat ta'in atau wabun, sebaik-baik orang melakukan kesalahan mereka yang senantiasa bertaubat. Ya, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa ya, bahwa dirinya bersih dari kesalahan-kesalahan. Ya. Baik dosa-dosa yang kita tahu ataupun mungkin dosa-dosa yang kita tidak tahu. Dari niat-niat yang di dalam hati yang buruk sehingga bisa mendatangkan dosa, atau keyakinan-keyakinan yang ada dalam hati ya, seperti rasa takut ya, takut dengan ini sehingga dia tidak mau mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini juga bisa mendatangkan kesalahan, dosa ataupun yang lainnya. Maka beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terus menyertai kita. Ya, sehingga dengan itu mudah-mudahan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita dapat dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita baca dan pelajari. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.